بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نصرة المخلوقات هذه التوفيق والمعونات الحمد لله. الحمد لله كما بيتنا بنت كتاب فالفكر الدنيا في ظهر الكتاب والسنة. Baik, masih pada kitab sholat. Qala rahimahullah al-babu tasi'u, bab yang ke-9. Fi sholati ahlil a'dar, tentang sholatnya orang-orang yang memiliki udur. Qala rahimahullah ahlul a'dari humul mardo wal musafiruna wal qahibun. Yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki udur adalah orang-orang yang sakit, orang yang safar, dan orang-orang yang dalam ketakutan, dalam keadaan khauf, ya, ketakutan, kondisi perang, atau ada perampok, ya, atau ada yang mengganggu keselamatan jiwa dan harta dia. Qala la alladzina la yatamakkanuna min adai sholati, yang tidak memungkinkan untuk menunaikan sholat. Ala sifatil lati yu'addiha ghairil ma'dzur. Tidak mampu melaksanakan sholat dengan tata cara yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memiliki udzur. Orang yang sehat, orang yang di rumah, dalam keadaan aman. Qala faqad khaffafa syari'un anhum. Maka mereka mendapatkan rusuh, keringanan, ya, dari jumlah rokaatnya dikurangi bagi musafir, ya. Kemudian tata cara sholatnya juga diringankan bagi orang yang sakit atau orang yang ketakutan. Hasabasti ta'atihim, sesuai dengan kemampuan mereka. Qala Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atas kalian kesulitan di dalam agama ini. Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kemampuan kalian. Qala fa kullama wujidatil masyaqqatu wujidat taisiru. Maka ini kaidah, ya, dalam syariat yang memberikan kemudahan pada umat ini. Setiap kali didapati kesulitan, ya, wujidat taisir, maka di situ ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan dalam menjalankan perintah, ya, dalam menjalankan perintah ada kesulitan, maka mesti di situ ada rukhsah, ada keringanan, ada kemudian, ada kemudahan. Demikian pula diungkapkan oleh ulama yang lain dengan ulama doko itasa, ya. Syariat itu setiap kali sempit keadaannya, sulit, ya, doko, ya, itasa, maka menjadi lapang, menjadi lebar, gitu. Ya, ini ada solusi lain, jalan lain, gitu, ya. Ada kemudahan lain, gitu. Taib. Qala al-awwal kaifiyatu sholatil marid. Yang pertama dari ahli adhar, orang yang sakit, ya. Alif, tata cara sholat orang yang sakit. Qala wal marid huwa alladhi i'talat sihhatu badanihi sawa'un kana dhalika kulliyan au juz'iyya. Orang yang sakit adalah orang yang tidak sempurna kesehatan badannya. Ada ilah, ada penyakit pada badan dia. Baik secara keseluruhan, pada seluruh badan dia. Tidak mampu bergerak, tidak mampu berdiri. Atau sakitnya sebagian anggota tubuh. Qala wa yalzamul maridu an yusallil maktubata qaiman ala ayyi sifatin kana. Maka asalnya orang yang sakit tetap wajib sholat dengan berdiri. Bagaimanapun keadaan dia, berdirinya seperti apa? Berdirinya agak miring misalkan, agak bungkuk ya, atau bersandar. Kalau mampunya itu, maka tetap berdiri seperti itu ya. Qala walau ala hayatir rafi'i liman yadha liman bi dhahrihi maradun la yastati'u an yamudda dhahrahu. Walaupun keadaan berdirinya itu seperti orang rukuk ya, orang menunduk ini, orang bungkuk ya. Kalau pada punggungnya itu ada sakit yang dia tidak mampu berdiri tegak ya. Mampunya berdiri maksimal ya dengan bungkuk gitu. Au mustanidan ila jidarin au amudin ala aso. Atau bisanya berdiri dengan bersandar ya. Menyandarkan bahunya ke tembok ya, atau ke tongkat ya, atau ke tiang ya, maka semampunya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan perintah tersebut semampu kalian ya. Yakni semaksimal kemampuannya ya. Kalau dia mampu 80% ya, ya dikerjakan 80% saja. Tidak boleh kurang ya. Kalau dia mampu 80% tapi menyepelekan, nah sudah saya sakit ya. Dia ngerjakan cuma 30% misalkan. Ini tidak mastatotum ya. Tidak sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya semaksimal kemampuan dia gitu ya. Tidak meremehkan gitu. Baik. Fa'ilam yastati faqa'ida ya. Ini tadi, kalau dia berdirinya dengan miring, berdirinya dengan sandaran ya, berdirinya dengan tongkat, maka berdiri dengan tongkat, tidak boleh duduk. Nah, kalau tidak mampu berdiri seperti apapun ya, dengan sandaran, dengan tongkat, tidak mampu, faqa'ida, maka dengan duduk ya, baru dengan duduk. Fa'ilam yastati fa'ala jambin, kalau berbagai bentuk duduk juga tidak mampu ya. Duduknya dengan seperti apapun sudah tidak kuat, tidak mampu duduk. Maka sholat dengan berbaring. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibni Husain, shalli qa'ima fa ilam tastati fa qa'ida fa ilam tastati fa ala jam. Sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka sholat dengan duduk. Jika tidak mampu maka sholat dengan berbaring. Qala fa in ajiza an dzalika kullihi shalla ala hasabi halihi. Kalau sudah tidak mampu berdiri, duduk, berbaring tadi, maka sholat sesuai kemampuannya. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Qala wala tasputu sholatu anil maridi madama akluhu tabita. Dan tidak gugur kewajiban sholat itu dari orang yang sakit selama akalnya masih normal. Ya. Akalnya masih normal. Hatta lau sholaha bil imai. Walaupun sholatnya dengan isyarat kepala. Ya. Kepalanya ngangguk. Ya. Dengan berbaring gitu. Qala likudratihi ala dzalika ma'an niyati. Ya karena dia mampunya ya cuma seperti itu ya. Kemampuannya maksimal menggerakkan kepala gitu. Maka dengan isyarat kepala dia, isyarat tangannya gitu. Qala wa yumil maridul musalli jalisan fir ruku' was sujud bi ra'sihi ima'an. Maka orang yang sakit sholat dengan duduk dengan mengisyaratkan kepala dia ketika rukuk dan sujud ya. Rukuknya menundukkan kepala ya. Kemudian sujudnya juga menundukkan kepala kalau tidak mampu sujud ke tanah ya. Sujudnya lebih rendah dari rukuknya isyaratnya ya. Qala wa yaj'alu sujuda ahfadha minar ruku, dan sujudnya dijadikan lebih rendah ya kepalanya ketika menunduk. dibanding rukuknya. Qala fa idza ajiza 'anil imam bi rasihi au ma'a bi ainihi. Kalau tidak mampu memberi isyarat dengan kepala, sudah tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, ya kepalanya, tangannya, maka mengisyaratkan dengan kedua matanya. Taib. Disebutkan Syekh Al-Hudzaifi Hafizahullah, ini pendapatnya jumhur, ya. Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahullah sudah, kalau tidak mampu mengisyaratkan dengan kepala, berarti gugur kewajiban sholat dari dia, ya. Tidak sholat dengan mata, itu. Baik, berarti sudah gugur kewajiban dari yang orang tidak mampu mengisyaratkan dengan anggota tubuhnya, tangannya, kepalanya, sudah. Ya. Baik, ini keadaan orang yang sakit, ya. Maka dia mengerjakan sholat tersebut semaksimal kemampuan dia. Qala ba sholatul musafiri wa tastamilu ala awalan qasru sholati rubaiyati wa fihi masail. Ahlul a'dzar yang kedua, musafir, orang yang bepergian, maka terkandung beberapa masalah. Yang pertama, mengqasar sholat yang 4 rakaat. Padanya terdapat beberapa masalah. Qala al-masalatul ula fi hukmil qasri. Qala la khilafa baina ahli ilmi fi masru'iyyati qasri sholati rubaiyati lil musafiri. Tidak ada perbedaan pendapat ahlul ilmi tentang disyariatkannya mengqasar sholat yang 4 rakaat bagi musafir. Wa dalilu dzalika al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Dalilnya berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis dari sunnah dan ijma' para ulama. Qala amal Qur'an faqaluhu ta'ala. Sedangkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101, qala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Ya. Jika kalian melangkahkan kaki di muka bumi, yakni inayah terhadap orang yang safar, ya, maka tidak dosa, tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian khawatir terhadap fitnahnya orang-orang kafir. Qala wal qasru jaizun fi safari fi halil khauf wa ghairihi. Maka qasar itu boleh dalam keadaan safar, dalam keadaan takut, ya, safar perang misalkan, ya, atau yang lainnya, safar dagang, ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lama su'ila 'anil qasri wa qad aminan nasu. Ya. Rasul ditanya tentang qasar salat dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak takut kepada orang kafir, ya. Maka Rasul mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar salat itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, maka terimalah sedekahnya itu. Ya, ini bentuk karunia, ya. Keringanan yang Allah berikan kepada umat ini, ya. Qala wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu dawamu 'alaihi. Demikian pula perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur Rasul, mereka senantiasa mengqasar ketika safar, ya. Qala Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Ibnu Umar mengisahkan, aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau, ya. Maka ketika sholat, beliau tidak melebihkan dari 2 rakaat, ya. Tidak lebih dari 2 rakaat, yakni senantiasa mengqasar sampai Allah mewafatkan beliau. Qala wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allahu. Demikian pula, aku menemani Abu Bakar dalam safar beliau, dan beliau tidak menambah dari 2 rakaat. sampai Allah mewafatkannya. Tsumma dzakara Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan perbuatan Umar dan Utsman juga, ya. Qala wa rawahu Ahmadu an Ibnu Umar marfu'an, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yukrahu an tu'ta ma'siyatahu, ya. Sesungguhnya Allah mencintai diambil rukhsahnya, ya. Dikerjakan rukhsahnya, keringanannya, sebagaimana Allah membenci maksiat dikerjakan, ya. Dikerjakan maksiat kepada Allah, ya. Baik, maka kecintaan Allah seorang mengambil rukhsah itu sama dengan kecintaan Allah ketika seorang hamba menjauhi maksiat itu, ya. Baik. Qala wa amal ijma fal qasru minal umur al ma'lumati minad dini bidarurati, ya. Sedangkan ijma, maka qasar salat itu termasuk perkara yang diketahui dari syariat agama ini dengan daruri, ya. Wa qad ajma'at 'alaihi al ummatu, dan telah sepakat umat ini. Wa 'ala hadza fal muhafadzatu 'ala hadhihi sunnati wal akhdhi bi hadhihi rukhsati aula wa afdalu min tarkiha. Nah, berdasarkan ini, senantiasa menjaga sunnah ini, melakukannya, mengambil rukhsah ini lebih utama, lebih afdol dibanding meninggalkannya. Qala bal kariha ba'du ahli ilmi al-itmama fi safar. Bahkan sebagian ahlul ilmi mereka membenci sholatnya musafir itmam, ya, itmam itu lawan dari qasar, ya, sempurna 4 rakaat 4 rakaat, ya. Kenapa? Wa dzalika li siddati mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ala hadhi sunnah. Yang demikian itu karena sangat terus menerusnya Nabi SAW dan para sahabatnya melaksanakan sunnah ini, ya, qasar dalam safar. Qala wa anna dzalika kana hadyuhu al-mustamirru daimu, ya. Demikian pula qasar dalam safar itu merupakan bimbingan Nabi SAW, petunjuknya Nabi SAW yang terus-menerus, ya. Baik. Ini hukum dari al-qasru, ya. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi tahdidi sholati allati yajuzu fiha al-qasru, ya. Tentang sholat-sholat yang diperbolehkan untuk dikosor. Qala sholatul lati yajuzu fiha al-qasru hiya as-sholatul ruba'iyatu. Sholat yang dibolehkan qasar padanya adalah sholat yang 4 rakaat, ya. Wa hiya sholatul zuhri wal asri wal isya, yaitu sholat zuhur, asr, dan isya. Wa la tuksaru sholatul subhi walal maghribi ijma'a, ya. Maka tidak boleh dikosor subuh, ya. Jadi 1 rakaat atau maghrib 3 jadi 2, ya. Berdasarkan ijma li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dihi. Demikian pula berdasarkan perbuatan Rasul, tidak pernah mengqasar maghrib dan subuh dan para sahabatnya. Wa liqali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma faradallahu sholata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'a wa fis safari rakataini. Allah mewajibkan sholat melalui lisan nabi kalian ketika mukim hadar itu 4 rakaat dan ketika safar itu 2 rakaat. Fadalla ala anna ruba'iyata hiyal maksudata. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang 4 rakaat itulah yang dimaksud untuk rukhsah qasar itu, ya. Baik, yang semakna dengan ini juga datang dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Awal di fardukan salat itu 2 rakaat, ya. Kemudian 2 rakaat itu ditetapkan untuk salatnya musafir, sedangkan salatnya mukim ditambah, ya. Maghrib 3 rakaat, asr, duhur, isya 4 rakaat. Taib, qala al-mas'alatu tsalitsatu fi haddi safari alladhi taksuru fihi sholatu wa naw'ihi. Ya. Batasan safar yang dikosor padanya sholat dan macam-macamnya safar. Qala haddu safari alladhi taksuru fihi sholatu. Sittata asyara farsakhan takriba. Batas safar yang diperbolehkan qasar salat padanya adalah 16 farsah. Ya. 16 farsah itu adalah ya arba'atu burut. Ya. 4 burut. Ya. Ini farsah, ini hitungan untuk orang dulu ketika safar itu setiap perjalanan itu ada tandanya. Ya. Ini jarak sudah satu farsah, itu ada tanda. Ya. Kemudian satu burut itu juga ada tandanya. Biasanya orang berjalan menaik unta setengah hari, nah itu butuh istirahat. Nah setengah hari itu ada tempat yang biasanya di jalur perjalanan itu ada tempat tanda, gitu. Nah, itu satu farsah. Gitu. Setengah hari perjalanan naik unta, ya. Untanya istirahat, orangnya istirahat, ya. Baik. Nah itu safar yang 4 farsah. 16 farsah ya atau 4 burut ya. Satu burut yang setengah hari tadi ya. Wa bil amyal sama niyata wa arba'una milan dan ukurannya mil ya. 1 mil 1,6 kilo ya. 48 mil ya. Kalau mil 48 mil. 1 milnya 1,6 kilo ya, 1 kilo setengah kurang lebih sini jalan raya sana 1 mil ya. Wa huwa ma yuqaribu samanina kilometron ya. Nah, 48 mil itu sama dengan 80 kilometer ya. Sama dengan 80 kilo. Qala wa hiya yaumani qasidani bi zamanin mutatilin yasirul asqalu wadabi bul akdam. Dulu jarak ini ditempuh selama 2 hari ya. Itu tadi satu burut itu setengah hari ya kan. Jarak satu burut setengah hari istirahat. Kemudian setengah hari lagi berjalan lagi ya. Dapat satu burut lagi ya. Kemudian berjalan lagi setengah hari lagi istirahat. Kemudian setengah hari lagi. Nah ini 4 burut 2 hari ya. Taib. Dengan kendaraan unta yang bawa perbekalan, kalau misalkan mau dagang kan negeri tertentu, untanya diisi dagang barang dagangan gitu kan. Nah, atau dengan langkah kaki ya, jalan dengan kaki yang normal ya. Taib qala wa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailatan safaro. Tetapi dalam riwayat ada dalil yang menyebutkan perjalanan sehari semalam itu dengan safar. Ya. Wa kana ibnu Abbasin wa ibnu Umar yaksuroni wa yuftironi fi arba'ati burutin wa hiya sittata asyara farsakhon. Nah, dalil 80 kilo tadi itu diambil dari mana? Dari perbuatannya dua sahabat, ibnu Umar dan ibnu Abbas ini. Ya. Dulu Ibnu Abbas dan Ibnu Ammar itu kalau safar ya jaraknya 4 burut ya, 4 burut yang 16 farsah tadi ya. 16 farsah itu sama dengan 48 mil tadi yang sama dengan 80 kilo. Nah, ketika itu beliau mengqasar salatnya itu ya. Jadi tahdid ya, batasan safar ini memang enggak ada nas khusus ya. Kalau kalian safar sekian maka qasarlah salat, dari Rasul tidak ada ya. Taib, tetapi perbuatannya sahabi ini ya. Ketika beliau safar jarak sekian baru beliau safar qasar gitu. Kalau kurang dari 4 burut tadi ya ndak mengqasar itu ya. Taib, maka ini pendapat jumhur ya. Wa amma nauhu. Ya, sedangkan jenis safar yang dibolehkan qasar. Qala fa huwa safarul mubahu kasafari litijarati wan nuzhati. Wa safaril wajibi kasafaril haji wal jihad. Sedangkan jenis safar yang dibolehkan untuk qasar adalah safar yang mubah. Ya. Tujuannya perkara yang mubah untuk berdagang, untuk rekreasi, ya. Safar untuk atau safar yang wajib, ya. Yaitu safar untuk melaksanakan haji yang wajib, ya, haji pertama, haji Islam namanya, ya. Haji yang pertama itu wajib, ya, hukumnya itu haji Islam atau umroh yang pertama, ya. Qala wa safaril masnun wal mustahab kasafari li ziyarati atau safar yang sunnah, ya. Seperti safar untuk mengunjungi kerabat, ya. Qala wa safari lil marrati tsaniyati fil haji atau safar yang kedua dari haji, ya. Haji yang kedua. Wa ala hadza fa safarul muharramu la yajuzu fihi al qasru. Maka berdasarkan ini, safar yang haram, safar yang tujuannya perkara haram, pergi pada suatu tempat untuk perkara yang haram, tujuan yang haram, maka tidak boleh qasar. Qala ala ra'i katsirin minal ulama, ini pendapat dari kebanyakan para ulama. Qala al-mas'alatu rabi'ah, hal yaksuru man nawal iqamata, apakah orang yang dia safar jaraknya 80 kilo tadi, tetapi dia mau tinggal di sana beberapa saat, ya, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, ya, mau tinggal di daerah tadi, ya, daerah yang dituju, ya, maka apa boleh qasar sholat? Qala man nawal iqamata yahtaju ila tafsilin, maka orang yang pergi ke satu tempat untuk tinggal di sana beberapa saat itu butuh ada rincian. Qala wa bayanu dzalika, penjelasannya adalah annahu innawal iqamatal mutlaqata lam yaksur, ya. Kalau dia sudah mau tinggal di sana, ya, sudah pindah gitu kan. Mau pindah ke negeri pertama yang dituju itu. Ya sudah, dia penduduk situ berarti, ya kan? Sudah tidak qasar gitu. Kenapa lin idami sababil mubihi lil qasri fi haqqihi, ya? Karena sebab safar, sebab yang membolehkan untuk qasar sudah tidak ada pada dia. Dia sudah pindah ke negeri itu, sudah menjadi penduduk situ, gitu, ya. Qala kadzalika inna wa al iqamata aktsara min arba'ati ayyamin, demikian pula kalau dia berniat tinggal di negeri yang dia tuju itu lebih dari 4 hari, ya. Mau tinggal di sana nanti ada urusan, selesainya 5 hari, ya. Urusannya ini diperkirakan selama 5 hari. Maka dia mau tinggal di sana 5 hari. Maka lebih dari 4 hari, enggak qasar, ya. Qala au aqama li hajatin wa dhanna alla tanqadiya illa ba'dal arba'ati. Atau dia enggak tahu persis, ya, enggak tahu persis berapa hari di sana. Tetapi mesti ghalabatu dhannya, ya, kemungkinan besarnya urusannya itu tidak akan selesai 4 hari. Urusannya itu mesti lebih dari 4 hari. Gitu. Maka dia tidak mengqasar. Kenapa? Li'anna Nabi SAW aqama bi Makkata. Fasalla biha 21 salatan yaksuru fiha. Karena Rasul, ya, tinggal di Mekah itu pada haji wada. Beliau datang ke Madinah tanggal 4 Zulhijjah, ya. Tanggal 4 Zulhijjah sampai di Mekah, ya. Kemudian tinggal di Mekah mengqasar selama 4 hari, ya. Selama 4 hari, ya. Salat 4 hari, ya. 4 kali 5 20, ya. Nah, tambah 1 kali salat, beliau mengqasar 21 kali salat, ya. Nah, setelah itu beliau tidak mengqasar. Wa dzalika annahu qadima subha rabi'atin. Yang demikian itu karena beliau datang ke Mekah pada waktu subuh tanggal 4 Dzulhijjah. Fa qama ila yaumi tarwiyah. Beliau tinggal di Mekah sampai hari Tarwiyah, hari tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum hari Arafah, itu namanya hari Tarwiyah. Qala fa shalla subha tsumma kharaja. Kemudian di tanggal 8 itu beliau sholat subuh kemudian keluar menuju Mina, ya. Qala faman aqama arba'ata ayyamin aw aqalla mislu iqamatihi qasura wa man zada atamma. Maka barang siapa yang tinggal 4 hari atau kurang seperti Rasul tadi tinggal di Mekah, maka dia mengqasar salat ya. Kalau lebih maka tidak mengqasar ya. Baik, karena Rasul tadi mengqasar hanya 4 hari saja ya. Qala dzakarul Imam Ahmad. Qala Anasun aqamna bi Makkah ta asron. Naksuru salata. Anas bin Malik berkata, kami tinggal di Mekah 10 hari, kami mengqasar salat ya. Qala wa ma'nahu ma dzakarna ya. Maknanya adalah apa yang kami sebutkan tadi, yakni 4 hari mengqasar kemudian pergi ke Mina, li'anna hasaba khuruji ila Mina wa arafata wa ma ba'dahu minal asri ya. Yaitu ditinjau 10 itu setelah sesuai beliau keluar dari ke Mina tadi hari Tarwiyah itu ya, ke Mina kemudian ke Arafah dan setelahnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Qala wa yaksuru in aqama li hajatin bila niyatil iqamati fawqa arba'ati ayyamin. Dan seseorang mengqasar salat kalau dia berada di tempat safar itu untuk satu keperluan ya, ada keperluan tertentu dan tidak ada keinginan untuk tinggal tetap di negeri itu ya. Dia pikir mungkin ini sehari dua hari selesai urusannya ya. Ternyata dikerjakan, diurus, tidak selesai dua hari, tidak selesai, oh paling tiga hari tidak selesai, tidak selesai terus gitu ya. Walaya dri mata yang kodi, ya ini tidak tahu ini urusannya selesainya kapan ya. Baik, qala au habasa zulman au bimatorin walau aku masinin, atau dia tertahan oleh kezaliman penguasa ya, tidak bisa keluar, diblokade ya, jalannya ditutup ya, di lockdown ya. Atau karena hujan ya. Ibnu Umar pernah jihad ke Azerbaijan ya. Azerbaijan sekarang ini di negeri Eropa Timur ya, masa musim dingin tidak bisa pulang, hujan salju terus ya. Hujan salju terus berbulan-bulan ya. Maka beliau senantiasa mengqasar ya. Walau aku masinin, ya. Taib, karena beliau tidak punya niat untuk tinggal di situ, ya. Qala Ibnu Mundhir, ajma'u ala annal musafiro, yaksuru malam yujma' iqamatan. Ya. Maka, sepakat para ulama bahwasanya musafir boleh mengqasar selama dia tidak berniat untuk tinggal di negeri tersebut, ya. Taib. Ibnu Umar tadi di Azerbaijan disebutkan ada 6 bulan beliau mengqasar sholat ya, karena tertahan oleh salju ya, hujan salju ya. Taib, ini mengqasar sholat ya bagi orang yang pergi ke suatu tempat. Qala al-mas'alatul khamisah al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus shalah. Kemudian orang musafir dia boleh qasar, tetapi ada keadaan tertentu dia wajib menyempurnakan sholatnya. Ya. Qala hunaka suwarun wa halatun tustasna min jawazil qasri fis safar. Maka di sana ada keadaan-keadaan yang dikecualikan dari bolehnya qasar ketika safar. Qala minha. Al awal idza tammal musafiru bi muqimin. Yang pertama, jika musafir tadi bermakmum kepada orang yang mukim ya. Dia salat di belakang mukim. Fa yalzamul itmam, maka dia harus menyempurnakan salat dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Karena Rasulullah sallallahu bersabda, hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa liqaul Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, lama su'ila 'anil itmam khalfal muqim qala tilka sunnatu Abil Qasimi. Dan juga berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya tentang menyempurnakan sholat di belakang imam yang mukim, beliau mengatakan itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Taib. Qala sani idza i'tamma biman yasuku fihi hal huwa musafirun au mukimun. Jika dia berimam kepada seseorang yang dia ragu, imamnya ini musafir atau mukim. Ya. Taib. Bagaimana surahnya? Qala fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin wala yadri ahwa musafirun amukimun. Ketika dia masuk ikut sholat, ya, masbuk, ya, dia masbuk ikut imam, ya. Kemudian dia tidak tahu imamnya ini orang mukim atau imamnya ini orang musafir. Dia dapati hanya dua rakaat misalkan, atau dia mendapati satu rakaat terakhir, ya kan? Qala kan yakuna fil matar wa nahwihi. Seperti dia sholat di masjid, di bandara, ya, masjid terminal, atau masjid di tengah rest area misalkan, ya kan? Atau di masjid di pinggir jalan, ya kan? Ketika dia safar berhenti, kemudian sholat, masbuk dia hanya dapat dua rakaat atau dapat satu rakaat saja, dia tidak tahu imamnya ini mukim atau imam yang musafir juga, gitu. Ini kalau dia tidak tahu, kalau tahu benar-benar ya, ini kelihatan kan kalau sekarang kita, oh itu rombongan, itu kelihatan rombongan safar, itu ada bisnya misalkan, ada rombongan mobilnya, ya kita kosor gitu. Tetapi kalau tidak tahu, ya tidak bisa dipastikan ini mukim atau musafir gitu. Qala fa innahu yalzamu litmam, maka dia harus itmam. Li'annal qasra la budda lahu min niyatin jazimatin. Karena qasar itu butuh niat yang pasti, ya. Dia benar-benar berniat gitu. Amma ma taraddud fa innahu yutim. Sedangkan kalau dia ragu tadi, imamnya ini musafir atau mukim, ya berarti kan taraddud, ya. Ragu, ya. Maka harus ditinggalkan yang meragukan, ya. Yang meragukan ditinggalkan, maka diamalkan yang meyakinkan yaitu itmam, ya. Taib qala salis idza dzakara sholata hadharin fis safar. Kemudian keadaan ketiga, orang musafir harus itmam ketika dia mengingat ternyata di waktu kemarin di rumah, ya, belum sholat, ya, duhur misalkan, ya. Taib. Qala karo julin musafirin fi asnai safarihi tazakaro annahu sholat duhra fi baladihi bi ghairi wudu'in au tazakaro sholatan fatadu fil hador, ya. Seperti seorang yang safar, kemudian di tengah safarnya dia ingat kemarin sholat duhurnya itu belum wudhu dia, ya. Atau sholat duhurnya itu sudah batal wudhunya, gitu. Atau bahkan dia belum sholat, ya. Oh duhur kemarin belum sholat, tertidur gitu kan. Sampai asr, langsung sholat asr gitu misalkan. Baru ingatnya di tengah-tengah safar dia, gitu. Qala huna yalzamuhu an yusalliha tammah, ya, maka dia harus segera sholat, ya kan. Ketika ingat dia sholat dan sholatnya sempurna, ya. Karena dia mengganti, mengkodok sholat ketika hadhor, ketika mukim, gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man tam manna man sholatin au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau lupa dari sholat, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Yakni yusalliha kama hiya, yaitu dia mengerjakan sholatnya itu seperti keadaan ketika dia lupa. Ya, ketika dia lupanya di rumah berarti dia mukim, ya. Kalau mukim berarti sholatnya itmam gitu. Wali anna hadhi sholata lazimat utamatan fayajib alaihi qada'uha tamah, karena sholatnya ini wajib atas dia dikerjakan secara sempurna, yaitu 4 rakaat, maka ketika mengkodoknya juga harus sempurna. Gitu. Taib. Ini keadaan ketiga, musafir wajib itmam. Qala Rabbi idza ahrama al-musafiru fi sholatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha. Jika seorang musafir dia takbiratul ihram untuk sholat yang mengharuskan dia untuk menyempurnakannya, kemudian rusak sholatnya dan dia mengulangnya lagi, ya. Contohnya qala kan yusallil musafiru khalfa muqimin, ya. Contohnya dia bermakmum kepada orang yang mukim, ya, ikut sholatnya mukim. Falazamu fi hadil hati al-itmam, ya. Maka karena dia mengikuti imam yang mukim, maka harus itmam, ya kan? Ikut sama seperti imamnya. Nah, fa'idha fasadat alaihi hadis sholat. Ya. Tetapi ketika ikut masuk bersama imam yang mukim tadi, dia berhadas di tengah sholatnya misalkan, ya. Sudah tahiyatul akhir misalkan, tinggal salam, hadas dia. Nah, berarti harus wudu dulu, ya kan? Ketika selesai wudu, sudah selesai imamnya, ya. Nah, berarti dia harus sholat lagi, ya. Nah, sholatnya dia ini harus itmam, gitu, ya. Mengulangi sholat yang itmam bersama imam tadi, gitu. Summa adaha, kemudian rusak sholatnya dia berwudu, kemudian mengulang sholatnya, lazimahu i'adatu hatamatan, maka dia harus mengulanginya dengan sempurna, ya. Baik, li'annaha i'adatun li sholatin wajibatil itmam, karena dia sedang mengulang sholat wajib yang harus itmam, ya. Karena sholatnya dia tadi yang pertama harus itmam, dia bersama imam yang mukim, gitu. Baik. Qala al-khamis. Idza nawal musafiru al-iqamatal mutlaqata awil istiton, ya. Yang kelima, jika musafir itu dia sudah berniat tinggal di negeri yang dia tuju tadi, ya, di daerah yang dia tuju tadi, ya. Atau istiton, ya. Istiton ini seperti talibul ilmi, ya. Saya mau belajar di sana 1 tahun, ya, misalkan. Atau 1 semester, nanti pulang lagi. Itu istiton, ya. Mustautin, ya. Qala idza nawal musafiru al iqamatal mutlaqata fil baladil ladzi safara ilaihi. Jika seorang musafir berniat tinggal di negeri yang dia datangi secara mutlak, ya. Secara mutlak yakni duna an yuqayyida dzalika bi zamanin muayyan aw amalin muayyan. Itu tinggalnya itu sudah saya mau tinggal di sini, ya. Berapa lama? Ya sudah, pokoknya saya tinggal di sini, gitu. Tidak ada batasannya, berapa bulan, berapa tahun, atau sampai pekerjaan saya selesai misalkan, ya. Sampai pekerjaan ini selesai, enggak, ya. Enggak ada koidnya, itu mutlak, ya. Niat iqamah mutlaqah, ya. Sudah, pokoknya saya mau tinggal di sini, gitu. Nah, qala wa kadzalika idza nawat bi khadhu hadzal balad watanan lahu fa innahu yalzamu itmamus shalah, atau dia berniat menjadikan negeri ini sebagai negeri dia, ya, beberapa lama misalkan itu tadi, ya, batas waktu tertentu, ya, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholat. Qala li'annahu qadin qata'a hukmus safar fi haqqihi, karena ketika itu sudah putus hukum safar bagi dia. Oh, itu negeri dia, ya kan? Itu rumah dia misalkan, ya. Atau dia punya 2 rumah. Di negeri A, negeri B, ya. Dia datang ke negeri B, ya, penduduk negeri B, oh, rumahnya di situ, ya. Nah, dia datang ke negeri A, ya, penduduk negeri A, rumahnya di situ, ya. Taib. Fa'idha, qoyida safaru bi zamanin muayyan yantahi au amalin yang qadi fa'innahu musafirun yaksurus sholah. Maka kalau tinggalnya itu dikoid dengan waktu tertentu, ya. Berapa 2 hari, misalkan 3 hari, ya. Atau pekerjaan tertentu, ngurus surat misalkan, ya. Ini ngurus sampai selesai surat ini misalkan. Maka dia tetap mengqasar sholat, ya. Karena dia tidak berniat tinggal di negeri tersebut, ya. Taib qala tsaniya al-jam'u baina sholataini wa fihi masail. Taib, kemudian yang kedua, tentang menjamak antara dua sholat dan padanya terdapat beberapa masalah. Qala al-masalatul ula fi masru'iyatil jam'i baina sholataini wa man yubahu lahu dzalika. Tentang disyariatkannya jamak antara dua sholat dan siapa-siapa yang diperbolehkan untuk melakukannya. Qala yubahu bisafari alladhi taksuru fihi sholatu al-jam'u baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya fi waqti ihdahima. Boleh menjamak karena safar yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Safar yang diperbolehkan qasar berarti boleh untuk menjamak. Antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, pada waktu salah satu dari keduanya, waktu awal atau waktu akhir. Qala li hadisi Mu'ad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabukin. Idhar tahala qabla zaiki syamsi akhar dhuhra hatta yajma'uha ilal asri yusallihima jami'a. Ya. Adalah Nabi SAW ketika berangkat perang Tabuk. Ya. Kalau beliau berangkatnya itu sebelum tergelincir matahari, ya, belum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhurnya. Ya. Dijamak bersama asr, sholat bersama dengan asr di waktu sholat asr. Ya. Qala wa idza tahala ba'da zaihi syamsi shallal dhuhra wal asra jami'an tsumma sara. Nah, sebaliknya, kalau berangkatnya safar itu sebelum setelah masuk waktu zuhur, ya, setelah tergelincirnya matahari, maka sebelum safar salat zuhur dulu bersama dengan asr dijamak di waktu zuhur. Baru setelah itu berangkat. Qala wa kana yafa'alu mithla dzalika fil maghribi wal isya. Demikian pula beliau melakukan itu pada salat maghrib dan isya, ya. Kalau berangkatnya sebelum masuk waktu maghrib, maka maghribnya diakhirkan bareng isya, ya. Kalau berangkatnya sudah masuk maghrib, maka isyanya didahulukan bersama maghrib, itu dijamak takdim, ya. Qala wa sawa'un akana sa'iron am nazila. Sama saja boleh menjamak baik musafir itu dalam keadaan masih di jalan, masih di tengah perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan, amnazila, atau sudah turun, sudah singgah di tempat tujuannya. Qala li annaha rukhsatun min rukhasis safari. Karena jamak ini termasuk dari rukhsahnya safar. Qala falam yutabar fiha wujudu sair kasair rukhasihi illa annal afdal linnazili adamul jam'i. Maka tidak teranggap pada jamak ini adanya kalau sedang berjalan saja, ya, seperti rukhsah yang lain. Kecuali akan tetapi yang lebih utama kalau dia sudah sampai di tempat tujuan, sudah singgah di tempat tujuannya, yang afdol tidak menjamak, ya, melaksanakan sholat pada setiap waktunya. Qala li anna Nabi SAW lam yajma' bimina wa qad kana nazila. Karena Nabi SAW tidak menjamak sholat di Mina di tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Dalam keadaan beliau sudah singgah di Mina, sudah sampai di Mina. Ya. Qala wa yubahu al-jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bitarkihi masakotan. Demikian pula jama' ini diperbolehkan bagi orang yang mukim, tidak safar, tetapi sakit, ya, yang akan mengikuti dia sakit itu, ya, bertambah sakitnya jika dia meninggalkan jama', ya, akan berat, ya. Setiap waktu sholat dia bertambah sakitnya, ya, itu bertambah ada masakoh yang berat, ya. Qala Liqol Ibn Abbas, jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati min ghairi khawfin wala matarin. Ibn Abbas mengisahkan Rasul menjama' sholat duhur dan asr, maghrib dan isya di Madinah tanpa ada ketakutan dan tidak ada mator. Ini menunjukkan khauf dan mator itu udzur, boleh untuk menjamak ya. Qala fi riwayatin min ghairi khaufin wala safarin, dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa karena ketakutan dan bukan karena safar. Qala falam yabqa illa udzurul marad, kemudian tidak tersisa uzur, sudah disebutkan semua sakit dan khauf dan mator tadi, safar sudah, kecuali hanya marad saja yang belum. Qala wali annahu sallallahu alaihi wasallam amaral mustahadatu bil jam'i baina salataini ya. Nah, yang menunjukkan uzurnya marad boleh menjamak salat adalah beliau perintahkan wanita yang mustahadah ya. Istihadah yang kemarin yang keluar darah setiap saat ya, setiap hari, boleh menjamak antara dua salat ya. Wal istihadatu nau'un minal mardi ya. Dan istihadah itu termasuk dari jenis sakit ya. Keluarnya darah yang tidak normal ya. Wa qad qila li Ibn Abbasin bil haditsil madi lima fa'ala dzalika. Dan Ibn Abbas ditanya, kenapa Rasulullah menjamak tanpa ada takut dan mator tadi? Maka beliau menjawab, kai la yuhrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya ya. Qala famata lahiqal insanu masyaqqatun wa harajun bitarkil jam'i jazalahul jam'u ya. Maka kapan saja keberatan ya, kesulitan itu menghampiri seorang manusia akan ditimpa kesulitan, keberatan kalau dia tidak menjamak sholat, maka boleh bagi dia menjamak ya. Di sebagian ulama menyebutkan demikian pula murdi ya, wanita yang menyusui ya, anaknya kecil ya, sering apa kencing ya. Kalau sekarang mungkin ya sudah ada popok itu kan, sudah enggak terkena. Kalau dulu ya kan, atau yang enggak punya popok misalkan ya kan, dia setiap saat anaknya kencing, pakainya kena kencing lagi terus ya kan. Setiap saat ganti, mau sholat ganti, nyuci, ganti baju, nyuci najisnya ya kan. Masih nyusui ya. Kondisinya lemah ya kan, berat ya. Maka itu juga diantara bentuk uzur ya. Boleh dia jamak ya. Zuhur dengan asar ya. Atau jamak suri ya. Jamak suri itu bentuknya saja jamak, tetapi hakikatnya tidak jamak ya. Itu zuhur di akhir waktu ya. Kemudian beberapa saat selesai dari zuhur, sudah masuk waktu asar ya. Selesai zuhur beberapa saat, langsung dia sholat asar. Ini jamak suri ya, bentuknya saja jamak, tetapi hakikatnya tidak jamak, masing-masing pada waktunya gitu ya. Taib al-muhim, sesuatu yang mendatangkan masyaqqah itu mesti ada taisir ya. Mata yujadul masyaqqah yujad at-taisir ya. Dimanapun ada kesulitan dalam melaksanakan perintah, maka di situ ada kemudahan ya, ada rukhsah ya. Taib qala maridun kana au ma'dzuran bi ghairil mardi ya. Kesulitannya itu karena sakit ya, atau selain sakit itu tadi ya, menyusui misalkan ya, atau dokter misalkan mau operasi ya. Oh, ini makan waktu sampai jam duhur sampai maghrib misalkan gitu kan ya, dia kok menjamak duhurnya dan asarnya satu waktu ya, di awal atau di awalnya ya, kalau operasinya sampai maghrib misalkan ya, atau tenaga medis yang lain ya, bukan enggak operasi tetapi merawat ya pasien yang kondisinya butuh ditemani misalkan ya. Al-muhim di mana ada masakoh yang mutayakon ya, masakoh yang benar-benar, maka boleh menjamak. Kalau mukiman kana musafiro, baik orangnya itu mukim di rumahnya atau musafir ya. Faminal adhar alati tubihul jam'u aidon ghairu safari wal maradi. Demikian pula di antara uzur-uzur yang membolehkan jamak selain safar dan selain sakit. Qolal awal al-mator al-kathir. Hujan yang deras. Apa ukurannya? Hujan banyak itu, hujan deras itu. Alladhi yabulus siap. Ya. Hujan yang membasahi pakaian. Kalau kita keluar lewat, sudah pakaiannya basah, basah kuyup. Gitu. Wayal hakul mukallaf bisa babi masyaqqatun, dan mukallaf orang seorang mukmin kalau dia keluar ada hujan itu akan ditimpa masyaqqah ya, ada kesulitan keberatan padanya. Taib qala tsani alwahalu watin. Lumpur dan tanah ya. Ini sebagaimana kemarin ya, di daerah yang jalannya masih tanah ya. Jalan ke masjid itu tanah ya. Kalau ada hujan sedikit ya, atau tidak hujan tetapi daerah atasnya hujan misalkan ya, ada arinan air, maka jalannya menjadi berlumpur ya. Taib wa dzalika idza kana yasuqu 'alan nasi bisababihil masyi, yang demikian itu jika memberatkan manusia untuk berjalan di jalan tersebut, itu tadi kalau jalannya masih tanah liat ya. Qala salis arrihu syadidatul badidatul lati takhruju 'anil 'adati. Yang ketiga adalah angin yang sangat kencang, sangat dingin, yang di luar dari kebiasaan ya. Luar biasa anginnya, kencang dan dingin. Wa ghairi dzalika minal adar allati yalhaqu bil mukallafi masyaqqatun idza tarakal jam'a ma'aha. Dan yang lainnya dari uzur-uzur yang jika ditinggalkan jamak, tidak menjamak, maka seseorang akan ditimpa masakoh, ya, kesulitan yang berat. Ya. Tapi sebagaimana kemarin, masakohnya ini per individu berbeda, ya kan? Mungkin satu orang, oh itu ringan, ini tidak apa-apa, gitu. Tapi orang lain ini sudah, ini berat sekali, ya. Itu, ya. Maka tidak bisa di setarakan semuanya ya. Ukurannya dingin itu suhunya kalau sekian, enggak ya. Setiap orang berbeda-beda. Qala al-masalatu tsaniyatu fi hadil jami al-masru. Masalah yang kedua tentang jamak yang disyariatkan ya. Batasan jamak yang disyariatkan. Qala wa hadul jamil masru'i wa al-jamu baina sholati dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bin nisbati lil musafiri ulil musafiri wa man fi hukmihi. Dan batasan jamak yang disyariatkan adalah menjamak antara zuhur dan asr, maghrib dan isya, ini bagi musafir dan orang yang sama hukumnya dengan musafir. Qala wa kadza jamu fil hadari bisababil matar wa ma fi hukmihi. Demikian pula jamak ketika mukim karena sebab hujan atau sesuatu yang sama hukumnya dengan hujan. Qala fayajuzu bainal isya'aini wa dhuhraini. Maka boleh menjamak antara dua isya, yaitu isya awal itu maghrib, isya yang kedua itu isya yang kita kenal ini. Ya, wa dhuhraini dua zuhur, yaitu zuhur dan asar ya. Qala li hadis ini Abbasin qabla qalilin, berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi. Qala wa qad fa'alahu Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu radhiyallahu anhum. Wa li anna al-illata min al-jam'i bainal isya'aini wujudul masaqqah wa hiya fi dhuhraini aidha. Dan ilah sebab dibolehkannya jamak pada salat isya dan maghrib itu adanya masaqqah. Maka demikian pula ilah pada sholat zuhur dan asr. Kalau ada masakoh, maka ada jamak, boleh menjamak. Itu. Baik, ini salat ahlul a'dzar. Qala al-babul asyir fi salatil jum'ati wa fihi masailu. Salat Jum'ah. Qala al-masalatul ula hukmuha wa dalilu dzalika. Masalah yang pertama tentang hukum dan dalilnya. Qala al-jum'atu fardhu 'ainin 'alal rijali liqaulihi subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat itu fardu ain atas para laki-laki berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya. Al-Jum'ah ayat 9. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Yakni dzahabul jum'ah, pergi salat Jumat itu wajib, ya, atas setiap orang yang sudah balik. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'ati aw la yaqtimannallahu 'ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin. Sungguh benar-benar satu kaum itu berhenti dari meninggalkan salat-salat Jumat, atau kalau tidak Allah akan menutup hati-hati mereka, menyegel hati-hati mereka. Kemudian benar-benar mereka menjadi orang-orang yang lalai. Qala An-Nawawi rahimahullah bihi, maka dari faedah hadis ini, ancaman Rasul SAW ini, bihi anna jum'ata fardu ain, menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu fardu ain. Qala walil hadisil ati ba'da qalilin wa fihi al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin, ya. Demikian pula berdasarkan hadis yang akan datang sebentar lagi yang disebutkan di dalamnya Rasul bersabda salat Jumat itu hak yang wajib atas setiap muslim, ya. Baik, qala al-masalatu tsaniyatu 'ala man tajib. Kemudian siapa yang diwajibkan? Qala tajibul jum'atu 'ala kulli muslimin zakarin hurrin balighin akilin, ya. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim yang laki-laki, ya, merdeka, sudah balig dan berakal. Qadirin ala ityaniha, mampu mendatanginya, ya, bisa mendatangi Jumat. Mukimin, dalam keadaan mukim, bukan musafir, ya. Qala fala tajibu ala abdin mamlukin awi mra'atin au sabiyin au majnunin au maritin au musafirin, maka tidak wajib atas budak atau wanita atau anak atau orang gila atau orang sakit atau orang yang safar. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, abdun mamlukun awi mro'atun aw sofiyun aw maritun. Jumat itu hak yang wajib atas setiap muslim bersama jamaah kecuali empat kelompok, ya, kecuali empat kelompok orang. Pertama budak, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang yang sakit, ya. Taib qala wa amal musafiru fala talzamuhul jum'atu, sedangkan musafir tidak wajib Jum'atan, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat Jum'at pada safar-safar beliau, ya. Tidak menegakkan Jum'atan ketika safar. Wa qad wafaqa yauma Arafata fi hajjatihi Jum'atun, ya. Dan sungguh hari Arafah pada hajinya beliau bertepatan dengan hari Jum'at. Wa ma dzalika shallaha dzuhra, akan tetapi beliau salat ketika itu hari Jumat salat zuhur, tidak salat Jumat. Wa jumi'al asru maha, dan beliau menjamak zuhur itu bersama asr pada di hari Jumat, ya, karena beliau musafir. Baik, maka musafir tidak disyariatkan mengadakan Jumatan sendiri, ya. Amal musafir alladhi yanzilu baladan tuqamu fihil jum'atu fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Nah, sedangkan musafir yang sudah singgah di sebuah negeri, sebuah tempat, maka dia tempat itu ditegakkan salat Jumat, maka dia salat bersama muslimin, ya. bersama orang-orang kampung tersebut. Wa idza hadarahal abdu awil mar'atu awis sabiyyu awil maridu awil musafiru sahat minhu. Nah, kalau dia Jumat itu dihadiri oleh budak, budak ikut sholat Jumat, atau wanita ikut sholat Jumat, atau anak kecil sholat Jumat, atau orang sakit, atau musafir, maka sah sholatnya, ya. Maka tidak dituntut untuk sholat duhur lagi, ya. Di rumah genapi dua rakaat lagi tidak, ya. Wa jaza'athu an sholati dzuhri, maka sholatnya Jumat dia tadi, sholat Jumatnya wanita, budak, anak, orang sakit, musafir tadi, sudah mencukupi dari sholat zuhur, ya. Maka tidak perlu sholat zuhur lagi. Baik. Qolal masalatu salisatu waktuha. Masalah yang ketiga tentang waktunya. Qala waktu jumati huwa waktu zuhri. Maka waktunya sholat Jumat adalah waktunya sholat zuhur. Qala min ba'di zawali ila an yasira dhillu syai'i katulihi. Yaitu setelah tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Li hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hina tamilus syamsu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat Jumat ketika matahari telah tergelincir, telah condong ke arah barat. Qala wa huwal marwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Demikian pula perbuatan ini diriwayatkan dari para sahabat Nabi dari perbuatan mereka. Qala wa ala hadza faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Maka barang siapa yang mendapati satu rakaat, ya, sebelum keluar waktunya, maka dia telah mendapatinya, ya. Qala wa illa sallaha dhuhran, ya, kalau dia tidak mendapati bersama jamaah Jumat itu satu rakaat, maka dia salat zuhur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan minas salati faqad adraka salata wa qad taqaddama. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapati salat tersebut, gitu. Berarti kalau dia masuk bersama jamaah tidak mendapati satu rakaat, dia salat zuhur, salat 4 rakaat, ya. Contohnya ketika dia masuk rokaat yang kedua, imamnya sudah berdiri dari ruko, ya, tidak mendapati rukonya imam rokaat yang kedua sholat Jumat, ya, maka dia ikut bersama imam, imam salam, dia berdiri menambah sholat duhur, ya, sholat 4 rokaat, ya, tidak sholat 2 rokaat, ya, karena dia tidak mendapati sholat Jumat bersama imam, ya, tidak mendapati Jumat itu, ya, nah, kecuali kalau dia dapat satu rokaat. Dia dapat rukuknya imam, ya, satu rakaat bersama imam. Nah, dia tinggal nambah satu rakaat, ya. Dia dapat sholat Jumat tadi, gitu, ya. Baik. Qolal masalatu rabi'atu al khutbatu. Masalah yang keempat tentang khutbah. Qolal khutbatu ruknun min arkanil Jum'ati la tasihu illa biha. Khutbah itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat Jumat. Tidak sah Jumatan tanpa adanya khutbah. Kenapa? Lim wa dzabatihi 'alaiha wa adami tarkihi laha abada, ya. Karena Rasul senantiasa melakukannya, tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Wa huma khutbatan dan Jumat itu ada dua khutbah, ya. Yaitu khutbah kemudian duduk, nah, itu yang kedua, itu khutbah yang kedua. Qala yustaratu li sihhati shalati Jum'ah an yataqaddama 'ala shalati. Dan disyaratkan sahnya sholat Jumat itu keduanya mendahului sholat, yaitu khutbah dua itu, dua khutbah itu mendahului sholat, ya. Sebelum sholat khutbah dulu, ya. Berbeda dengan sholat id, ya. Nah, sholat dulu baru khutbah, ya. Dan hukumnya juga berbeda, ya. Kalau sholat id khutbahnya itu sunnah, selesai sholat tidak wajib mendengarkan khutbah. Dia mau pulang, ya, berbicara dengan temannya, tidak apa-apa, ya, tetapi kurang beradab kalau di di majelis masian. Kalau dia mau berbicara ya tinggalkan majelis ya, pergi ya. Baik. Tidak apa-apa ya. Tetapi kalau khutbah Jumat wajib mendengarkan khotib ya. Semata-mata menggerakkan tangan ya. Lahu Jumatnya ya. Man masal haso fakot lahu ya. Barang siapa yang mengusap-ngusap tanah ya, ada kerikil diusap-usap tangannya sibuk ya, jari-jarinya digerak-gerakkan ketika khotib berkhotbah Jumat, maka sudah hilang pahala Jumat dia itu. Baik. Itu khotbah Jumat ya. Wajib didengarkan, tidak boleh bermain-main ya. Qolal masalatul khamisatu fi sunanil khotbah. Wa yusannu du'a lil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Maka sunnah ketika khutbah mendoakan kaum muslimin tentang kebaikan agama dan dunia mereka. Ma du'a li wulati umuril muslimin bisalah wa taufik. Dan berdoa untuk kebaikan pemimpin muslimin supaya mereka menjadi baik, supaya mereka mendapatkan taufik beramal kebaikan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khotoba yama jum'ati da'a wa asyara bi usbu'ihi wa ammanan nasu ya. Karena Rasul SAW ketika khutbah Jumat beliau berdoa dan mengisyaratkan dengan jarinya ya, jari telunjuk ke arah atas dan manusia sahabat mengaminkan ya. Dan aminnya sendiri-sendiri, tidak bareng, tidak jamaah, ya, tidak serentak, ya. Baik, masing-masing mengaminkan dan tidak harus keras, ya. Masing-masing mengaminkan doanya imam, ya. Qala wa an yatawallahuma ma'as salati wahidun, ya. Dan yang melakukannya, yaitu dua khutbah dan sholat itu satu orang, ya. Khatib imam, gitu. Ya. Wa yarfa'u sawtahu bihima hasabat taqati, dan mengangkat suaranya ketika khutbah sesuai dengan kemampuannya, ya. Dalam riwayat Jabir disebutkan Rasul ketika berkhutbah itu ka'annahu mundhiru jaisin, seperti komandan pasukan ya, yang memberi aba-aba pasukannya ya, dengan lantang keras ya, untuk memberi perhatian muslimin ya, supaya tanabuh ya, supaya perhatian jamaahnya itu ya, memperhatikan apa yang disampaikan ya. Baik. Qala wa yaktuba qaiman, kemudian sunnah berikutnya khutbahnya berdiri. Liqali ta'ala wa taraku ka qaima ya, mereka akan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri sedang khutbah. Wa qala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'ima, thumma yajlisu, thumma yakumu fayakhtubu. Adalah Rasul, beliau berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri khutbah lagi. Qala faman haddatsaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Maka barang siapa yang menyampaikan kepadamu bahwasanya Rasul itu berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Taib qala wa an yakuna ala mimbarin aw makanin murtafiin. Kemudian sunnah berikutnya di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi ya, supaya sampai, supaya makmum memperhatikan ya. Li'annahu sallallahu salam kana yakhthubu ala mimbarihi, karena Rasulullah berkhutbah di atas mimbarnya. Wa huwa murtafiun, dan mimbarnya tinggi. Wa li'anna dzalika ablaghu fil i'lam wa ablaghu fil wa'dhi, karena khutbah di tempat yang tinggi itu lebih bisa menyampaikan pesan-pesan dia ya, dan lebih puncak dalam memberikan nasihat. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalila, dan duduk di antara dua khutbah qalila sebentar ya. Taib. Liqol Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini wa huwa qaimun yafsilu bainahuma bijulusin. Rasulullah SAW berkhutbah dua kali dalam keadaan berdiri, diselingi antara keduanya dengan duduk. Qala wa yusanu qasrul khutbataini wa thaniyatu aksaru minal ula, dan disunahkan untuk meringankan, ya, memperpendek dua khutbah itu. Dan khutbah kedua lebih pendek dari khutbah yang pertama. Li hadisi Ammar marfu'an, inna tula sholati rajul wa qisari khutbatihi ma innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, sholat Jumat, dan pendeknya khutbah dia, ya, pendek yang tidak mukhil, ya, ya mengandung nasihat, ya, itu menunjukkan ma'innatun, yakni alamatu, ya, min fikhi, tanda dari kefakihan orang tersebut. Fa'atilul sholah wa'aksirul khutbah, maka panjangkan sholatnya dan perpendek khutbahnya. Wal ma'innatu al alamatu, ma'inna adalah alamatnya, tanda-tanda fakihnya seseorang. Qala wa yusannu an yusallima al khatibu alal ma'mumin idza aqbala alaihim, dan disunnahkan mengucapkan salam seorang khatib ketika menghadap ke makmum, ya, ketika naik ke mimbar berdiri menghadap ke orang makmum kemudian mengucapkan salam. Liqauli Jabirin radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'adal mimbara sallama, ya, adalah Rasulullah ketika naik mimbar pertama kali beliau mengucapkan salam. Qala wa yusannu an yajlisa 'alal mimbar ila faraghil muadzin, dan disunahkan duduk di atas mimbar sampai muadzin selesai azan. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'atal mimbaro hatta yafrughal muadzinu thumma yaqumu fayakhthubu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk ketika naik mimbar sampai muadzin selesai azan kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Qala wa yusannu an ya'tamidal khatibu ala asa wa nahwiha, dan disunahkan khatib bersandar pada tongkat atau yang semisalnya. Wa yusannu lil khatib an yaksida tilqa awajhi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalika, dan disunahkan khatib untuk menghadapkan wajahnya kepada jamaah, ya, karena perbuatan Rasulullah SAW yang demikian itu, ya. Taib. Qala al-mas'alatu sadisah, ma yahrumu fi'luhu fil jum'ah, perkara yang diharamkan dikerjakan pada waktu Jum'at. Qala yahrumul kalamu wal imamu yakhthubu, haram berbicara ketika imam berkhutbah, ya. Taib, ini tadi telah disinggung hukum khutbah Jum'at wajib didengarkan, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu fahuwa kal himari yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat pada waktu imam sedang berkhutbah, maka orang itu seperti himar yang membawa buku, ya. Taib. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghaut. Jika engkau berkata kepada temanmu diamlah, ya, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka sungguh telah sia-sia, ya. Ai takallamat bil lahwi, yakni dia berbicara dengan suatu yang lahu. Wa huwal kalamul batilul mardud, yaitu kalam lahu itu kalam yang batil dan mardud, ya. Baik, maka ketika mendiamkan orang yang berbicara ketika khutbah dengan isyarat, ya, dengan memberi isyarat, ya. Taib. Wa yuhramu takhatti riqaban nas athna al-khutbati, ya. Demikian pula haram melewati pundak-pundaknya manusia di tengah-tengah khutbah, ya. Berjalan maju melewati pundak-pundak orang itu melakukan adhiyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li rajulin ra'ahu yatakhattar riqab, ijlis qad faqad adzait. Ya. Rasul perintahkan, duduk kamu, ya. Sungguh engkau telah memberi gangguan. Qala fa fihi adziyatun lil musallin, karena perbuatannya dia tadi terdapat gangguan kepada orang-orang yang salat. Wa isghalin lahum an sama'il khutbah, demikian pula mengganggu jamaah dari mendengarkan khutbah, ya terganggu, ya ada orang lewat melewati dia. Amal imam fala ba'sa bi tahtiyatir riqabi illam yumkinul wusul ila makanihi illa bidzalik. Sedangkan imam tidak mengapa dia melewati pundak-pundaknya jamaah untuk sampai ke tempat khutbah, ya. Baik dari belakang maju ke depan sudah penuh shofnya, ya. Maka melewati pundak-pundak mereka, yang demikian tidak mengapa. Qala wa yukrahu tafriq bainatsnaini, kemudian dibenci juga memisahkan antara dua orang, ya sudah duduk bergandengan, ya kanan kiri, kemudian dia baru datang memisahkan keduanya, ya dipisah, dia berada di tengah-tengahnya. Taib qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam mandil tasala yauma jum'ati thumma raha falam yufarriq bainatsnaini fa shalla ma kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atil ukhra. Barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian berangkat ke masjid tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia sholat sebanyak yang Allah tetapkan untuk dia, ya sudah dia sholat selesai, sholat lagi sampai khatib datang, ya maka diampuni dosa dia antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Qala al-masalatu sabi'ah bima tudrakul jum'atu, dengan apa seseorang itu mendapati sholat Jumat. Taib, sebagaimana telah disinggung tadi, qala tudrakul jum'atu bidraki rak'atin ma'al imam, ya. Didapati sholat Jumat itu jika dia mendapati satu rakaat bersama imam Jumat. Fa'an Abi Hurairah marfu'an, man adroka minal jum'ati rok'atan, fakot adroka sholata. Barang siapa yang mendapati dari sholat Jum'at itu satu rokaat, maka sungguh dia telah mendapati sholat Jum'at tersebut. Wa'in adroka akolla min rok'atin sholat duhro. Kalau dia mendapati bersama imam kurang dari satu rokaat, maka dia menyempurnakan sholat duhur. Ya. Sebenarnya tadi dia masuk sudah ketinggalan rukuknya imam, ya. Atau dia rukuk belum bisa baca zikir, imam sudah sami Allah liman hamidah, ya. Yang dianggap itu bukan berdirinya imam, ya. Kalau imamnya berdiri tapi belum baca sami Allah liman hamidah, maka dia rukuk bisa baca doa. Kemudian baru imam sami Allah liman hamidah, maka dia dapat rukuk bersama imam, ya. Yang teranggap itu ucapannya imam sami Allahu liman hamidah, ya. Kalau sudah selesai sami Allahu liman hamidah, maka sudah selesai rukuknya imam, ya. Itu tadi kalau dia sudah mengangkat tapi belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru setelah berdiri tegak baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan dia bisa mendapati rukuk sempurna, baca zikir rukuk satu kali, kemudian baru imam selesai sami Allahu liman hamidah, maka dia dapat rokaat bersama imam, ya. Taib. Qala al-masalatu tsaminah fi nafilatil jum'ah, tentang sunnah salat sunnah pada Jumat. Qala laisa li salatil jum'ati sunnatun qablaha, ya. Ini yang banyak salah dipahami kaum muslimin. Salat Jumat itu tidak ada salat sunnah qabliyah, ya. Tidak ada sunnah qabliyah, ya. Lebih-lebih di aba-aba, ya, dikasih aba-aba, ya. Solu sunnatal qobliyatal jum'ati rahimakumullah, ya. Itu ndak ada. Walakin man sholla qoblaha nafilatan mutlaqatan qobla tuquli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tetapi kalau dia sholat sebelum masuk waktunya, ya, belum datang imamnya, dia sholat selesai dua rakaat, sholat lagi dua rakaat, selesai sholat lagi dua rakaat, ya, sebagaimana keutamaan tadi, tidak mengapa, ya. tetapi tidak meniatkan sholat qobliyah Jumat. Ya. Qala li targhibin Nabi SAW fi dzalika, karena hasungan Nabi SAW tadi. Ya. Kama fi hadis Salman al-Madi qabla qalilin. Mani iktasala yawma Jum'ati. Thumma roha. Falam yufarrik baina tsnaini. Fasolla ma kutiba lahu. Ya. Baik. Telah sebutkan tadi. Qala wali fi'li sahabat. Wali fi'li sahabati radiyallahu anhum. Wali afdholiyati sholatin nafilah. Ya. Demikian pula karena keutamaan ibadah sunnah yang utama adalah ibadah sholat, ya, sholat sunnah. Ya. Baik. Wala yunkar alaihi idza taraka, dan tidak diingkari orang yang meninggalkannya, ya, karena dia meninggalkan sunnah. Ya. Lianna sunnatar ratibata takunu ba'da jum'ati biraka'ataini. Sedangkan sunnah yang bergandengan dengan sholat Jumat itu adanya setelah Jumat, ya, setelah sholat Jumat biraka'ataini, dua rakaat, au arba'a rakaatin, atau empat rakaat, ya, setelah Jumatan sholat sunnah empat rakaat. Qala au sitti rakaatin, atau enam rakaat, ya, maka ini semuanya warid datang dari sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Faqad kana yusalli ba'da jum'ati rak'ataini. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau sholat setelah Jumat dua rakaat. Wa qala idza shalla hadukum al-jum'ata fal yusalli ba'daha arba'a rakaatin. Dalam riwayat Muslim, Rasul SAW bersabda, ya, yang dua rakaat tadi perbuatannya Nabi, riwayat Bukhari Muslim. Yang empat rakaat ucapannya Rasul SAW, jika kalian sholat Jumat, maka sholatlah setelahnya empat rakaat. Ya. Wa fi riwayatin, man kana minkum musallian ba'da Jum'ati fal yusolli arba'a. Ini juga riwayat Muslim. Barang siapa yang sholat setelah Jumat, maka hendaklah sholat empat rakaat. Qala amma sittu. Sedangkan yang enam rakaat, dalilnya adalah fali annahu warada an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da jum'ati sitta, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah setelah Jumat enam rakaat, ya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar juga melakukannya, ya. Taib riwayat Abu Dawud, ya. Maka tidak mungkin Ibnu Umar melakukan salat tanpa bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fatabayyana min dzalika anna aqalla ratibati ba'da jum'ati raka'atani, ya. Maka jelas dengan itu bahwasannya paling minimal salat ratibah setelah Jumat itu dua rakaat. Wa aktsaruha sittun, dan paling banyaknya enam rakaat, ya. Taib sebagaimana faidah kemarin, ya, dari Amr bin Qais al-Mula'i, ya, kalau mendengar sebuah sunnah, ya, maka hendaknya dikerjakan, ya, walaupun sekali, ya, walaupun sekali dikerjakan supaya menjadi ahlu dari sunnah tersebut, ya. Taib setelah Jumat dua rakaat atau empat rakaat, ya, atau enam, ya. Jumat ini dua, besok empat, besoknya enam, ya. Bergantian, ya. Wa yurwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala anna ratibata in sulliyat fil masjid sulliyat arba'an. Dan Ibnu Taimiyah merinci, ya, dari perbuatannya tadi 2 4 6 itu rinci, kalau dikerjakan di masjid maka sunnahnya 4 rakaat. Qala wa in sulliyat fil baiti sulliyat rakaataini. Kalau dikerjakan di rumah 2 rakaat. Fatakunu sholatuha ala ahwalin mutanawwi'atin, ya, maka sholat sunnahnya setelah Jumat itu bermacam-macam, ya, maka di kerja kadang terkerjakan yang ini, kadang kerjakan yang itu, ya, semuanya sunnah, ya. Taib qalal masalatu tasi'ah kaifiyatu sholatil jum'ah, tata cara sholat Jumat. Qala sholatul jum'ati rakatani, yajharu fihima bil qiraati. Salat Jumat itu 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. Karena perbuatan Nabi dan perbuatannya beliau itu adalah sunnah. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dzalika. Demikian pula ahlul ilmi sepakat ya, ijma' tentang jaharnya salat Jumat. Wa yusannu an yaqra'a fi raka'atil ula bi suratil Jum'ati ba'dal Fatihati wa fi tsaniyati bi suratil Munafiqun ya. Nah, kalau rakaat pertama membaca surat Jumat, maka rakaat keduanya disunnahkan surat Al-Munafiqun. Au yaqra'a fil ula bi suratil A'la wa fi tsaniyati bi suratil Ghasyiyati li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau rakaat pertama surat Al-A'la, maka rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah berdasarkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mas'alatul 'ashiratu fi sunanil Jum'ati. Masalah yang ke-10 tentang sunnah-sunnah hari Jumat. Qala al-awwal yusannu tabkiru ila sholati lil husuli 'alal ajril kabir. Disunnahkan bersegera berpagi-pagi pada hari Jumat untuk mendapatkan pahala yang besar. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtasala yawma Jum'ati ghusla janabati tsumma raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Barang siapa yang mandi hari Jumat, mandi janabah, kemudian pergi di waktu yang pertama, jam pertama. Jam pertama itu mulai terbit fajar sampai masuk waktu zuhur itu dibagi ya. Nanti ada 5 jam ya. Dibagi 5. Maka bagian pertama itu sa'atul ula ya, bagian pertama ya. Nah, orang yang berangkat pada jam pertama, maka dia seolah-olah berkorban 1 ekor unta ya. Ya, subhanallah, pahala yang besar. Setiap Jumat bisa korban unta ya. Ini kalau sungguh-sungguh ya. Bisa berkorban unta setiap Jumat ya. Dia datang di jam yang pertama itu. Jam misalkan jam 12 ya. Terbit fajarnya jam 4 5 ya. 6 7, 7 jam dibagi 5 ya. Berarti 1 jam setengah lah ya. 1 jam setengah berarti jam pertama itu jam 6:30 ya, jam 5 sampai 6:30. Nah, kalau dia berangkat pada jam 5 sampai 6:30, berangkat sudah Jumatan. Berangkatnya Jumatan, bukan berangkat ya kemana-mana ya. Maka dia teranggap menyembelih 1 ekor unta. Jam kedua, bagian kedua, seperti wafisa waman roha fisati taniyah pakaan nama koroba bakorotan ya. Jam yang kedua seperti berkorban 1 ekor sapi. Waman roha fisati salisati pakaan nama koroba kapsan akron. Jam yang ketiga, bagian ketiga, seperti menyembelih kibas ya, domba besar yang bertanduk ya, domba jantan. Wa man raha fi saati rabi'ati fakaan nama qurrabat dajjajatan ya. Jam yang keempat seperti berkorban 1 ekor ayam. Wa man raha fi saatil khamisati fakaan nama qurraba baydatan ya. Baik. Nah, mungkin setiap Jumat kita dapat telur terus. Sia-sia apa kehilangan unta, kehilangan sapi. Dapatnya telur aja. Nah. Allah musta'an. Ya. Taib. Qala fa idza kharajal imam hadratil malaikatu. Nah, kalau dia datangnya terlambat lagi ya. Imamnya sudah naik mimbar baru datang ke masjid. Maka malaikat pencatat yang di depan pintu masjid menutup buku catatannya sudah tutup ya. Yang datang belakangan tidak tercatat. Kenapa malaikat yastami'una dzikra? Malaikat sudah duduk mendengarkan khotbah ya. Tidak nyatet lagi, yang datang setelahnya tidak dicatat, tidak dianggap ya. Baik, ini keutamaan tabkir ya. Dan disebutkan kalau masa salaf dulu, hari Jumat, itu kayak ada bazar itu, hari pasar kaget, ya. Subuh itu sudah wirawi di masjid, rami, ya. Itu rebutan unta tadi, ya. Taib. Allah mestahan sekarang ya, sangat sangat jauh kita, ya. Taib. Qala wa qala aidan man qasala yama jumati waqta sala. Wa bakara wa btakara. Kana lahu bi kulli khatwatin yakhthuha ajrusun ajrusanatin. Siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang mandi hari Jumat dan bersegera, ya, berpagi-pagi, maka setiap langkahnya yang dia langkahkan kakinya, pahala 1 tahun puasa dan sholatnya, ya, subhanallah, ya, taib, sebagaimana tadi, ya, mengingatkan kembali, ya, mungkin belum pernah kita dapat unta hari Jumat, ya, ini jadi motivasi, ya, kapan kita mau dapat unta itu. Masa seumur hidup sekali, ya. Baik, maka ini bentuk targhib, ya, untuk bersungguh-sungguh, ya, bersegera, ya. Dan orang yang bersegera dalam ketaatan itu di akhirat nanti dia akan segera juga melewati sirat, ya. Orang yang bersegera dalam ketaatan maka dia melewati sirat itu dengan cepat, ya. Ada yang lewat seperti kejapan mata, seret lewat sudah. Ada yang kurang dari itu, ya. Ada yang lebih kurang lagi dari itu, ya. Sampai ada yang lewat sirat dengan habuan, ya, dengan merangkak, ya. Kadang berhenti, jalan lagi, merangkak lagi, kadang berhenti lagi. Nah, itu tinggal kita di sini. Kita punya kesempatan mau seperti apa, ya. Masih punya kesempatan, ya. Seperti apa yang kita inginkan, ya, melewati sirat itu. Gitu. Nah, orang yang bersegera, ya, dalam ketaatan, maka dia akan segera melewati sirat itu. Kecepatan dia melewatinya sesuai dengan cepatnya dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menyebut panggilan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang Allah wajibkan, bersegera melaksanakan kewajiban, bersegera melaksanakan perintah, maka dia akan melewati sirat dengan lebih cepat, ya. Taib. Qala tsani wa yusanul iktisal fi yaumiha. Kemudian sunnah yang kedua hari Jumat adalah disunnahkan mandi pada hari tersebut. Li hadits Abi Hurairah al-Madi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat. Mandi tasala yauma jumati huslal janabati. Wayam bagil khirsu alaihi. Wa adamu tarkihi. Wa bikhasatan li ashabi rawaihil karihati. Dan sepantasnya bersungguh-sungguh semangat mandi lebih-lebih bagi seseorang yang memiliki bau yang kurang menyenangkan. Wa minal ulama man aujabahu. Sebagian ulama mewajibkan mandi Jumat itu. Li hadits Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Ghuslul Jumati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balig. Wala'allal qawla bi wujubi aqwa wa ahwat. Dan bisa jadi, mungkin saja pendapat wajibnya mandi sholat Jumat itu lebih kuat dan itu lebih berhati-hati. Wa annahu la yasqutu illa li udhrin, dan tidak gugur kewajiban mandi itu kecuali karena ada udhur. Taib qala salis wa yusannu at-tatayyub wa tanadzuf. Disunnahkan untuk memakai minyak wangi dan membersihkan diri, ya. Kukunya, ya, kemudian rambut anatnya, ya. Kumisnya dibersihkan. Wa izalatu ma yambaghi izalatuhu minal jismi kataklimil adzafir wa ghairihi, ya. Dan menghilangkan sesuatu yang sepantasnya dihilangkan dari badan dia, seperti memotong kuku dan semisalnya. Qala wa tanadzuf wa amrun zaidun alal ibtisal. Ya. Tanadzuf itu perkara yang lebih dari sekedar mandi. Ya. Mandi itu sesuatu, tanadzuf itu lebih. Ya. Perkara lebih. Ya. Wa yakunu dzalika biqatir rawaihil karihati wa asbabiha. Maka tanadzuf itu dengan menghilangkan bau-bau yang tidak enak dan penyebabnya kasu'urilati amara syari'u bi zalatiha, seperti rambut-rambut yang diperintahkan untuk dihilangkan, rambut anat dan rambut ketiak, ya, wal azafir dan kuku, wa yusannu halqul anati wa nadfil itti wa taklimil azafiri wa hafis syaribi ma'at tatayubi. Maka disunnahkan untuk mencukur rambut anatnya, rambut ketiaknya, potong kuku, dan memotong kumisnya dengan tatoyub, dengan menggunakan minyak wangi juga. Ya. Lihati si Salman radhiyallahu anhu marfu'an. La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min tuhnihi au yamassa min tibi baitihi. Tidaklah seseorang mandi Jumat, kemudian dia bersuci semampu dia, kemudian memakai minyak rambutnya, kemudian dia memakai minyak wanginya. Qala Ibnu Hajar, man toharo ay al-murad bihi al-mubalaghah fi tandhif, ya. Min tuhrin, ya. Man istata min tuhrin, ya, ini maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam membersihkan. Wa yu'khadhu min athfi 'ala al-ghusli anna al-murada bihi at-tandhif bi akhdhi syaribi wa dhufri wal anati, dan tanadhuf itu diatofkan kepada mandi, maksudnya adalah membersihkan itu dengan memotong kumis dia, kuku dia, dan rambut anatnya dia. Baik. Qala Rabi wa yusannu lahu an yalbasa ahsana thiyab, kemudian disunnahkan memakai pakaian yang paling bagus, ya. Tidak harus baru, ya, tetapi pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab ra'a hullatan sayra inda babil masjid, bahwasanya Umar melihat sebuah pakaian jubah dari sutra di depan pintu masjid dijual, ya. Faqala ya Rasulullah lau istaraita hadhihi, ya Rasulullah, kalau seandainya kamu beli ini, pakaian kullah ini, falabistuha yama jum'ah, kamu pakai pada hari Jumat, walil wafdi idza qadimu il alaika, demikian pula untuk menemui para utusan, ya, karena pakaiannya bagus, gitu. Faqati istadalla bil Bukhari rahimahullahu taala ala lubsi asani tiyab lil Jum'ah. Maka hadis ini oleh Imam Bukhari dijadikan dalil untuk disyariatkannya memakai pakaian yang terbagus pada hari Jumat. Faqala babu yalbasu ahsana ma yajidu, bab tentang memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki, ya. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa wajhul istidlal bihi min jihati takririhi sallallahu alaihi wasallam li Umar ala asli tajammul lil Jum'ati, dan sisi pendalilan hadis Umar tersebut adalah Rasul menyetujui ucapan Umar tentang bahwasannya hari Jumat itu adalah hari untuk berhias, ya, memakai pakaian yang terbagus. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam ma'ala ahadikum lawistaro taubaini liyamil jum'ati siwa taubai mihnatihi. Tidak mengapa untuk kalian, tidak mengapa untuk salah seorang di antara kalian kalau dia membeli dua pakaian, ya, untuk hari Jumat, selain pakaian yang dia gunakan untuk sehari-hari, ya, dia kerja sehari-hari, ya, yakni Jumat diberi pakaian khusus, ya, pakaian yang terbaik. Qala aitha bu khidmatihi wa suhli. Mihnah ini pakaian yang dia gunakan untuk bekerja, untuk keseharian dia, ya. Baik, ini Sunnah yang keempat. Qala al-khamis wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-iktaru minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ati. Disunnahkan pada hari Jumat dan malam Jumat, ya seperti kita ini, ya, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasul menghasung, man sholla alaiya wahidatan, sallallahu alaihi biha asron. Ya. Barang siapa bersholawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepada dia karena solawat tersebut 10 kali. Ya. Baik, maka siapa yang ingin mendapatkan solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Ya. Semakin banyak solat dia, maka semakin banyak Allah bersolawat kepada dia. Dan solawat Allah kepada hambanya adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Ya. Baik. Qala as-sadis wa yusannu an yaqra fi fajriha fi sholati bi suratai as-sajdati wal insan, dan disunahkan pada salat subuh pagi Jumat membaca 2 surat sajdah dan surat al-insan. Limuwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dalik, karena Rasul senantiasa melakukannya, ya. Muwadzabah itu terus-menerus, ya. Pada hari Jumat bi yaumiha bi suratil kahfi. Kemudian pada hari Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yawma jum'ati, sato'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani samai yudhi'u bihi yawma al-qiyamah, wa ghufira lahu ma baina jum'ataini. Barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka memancar cahaya dari bawah kaki dia sampai ke atas langitnya, menyinari dia pada hari kiamat nanti, dan diampuni dosa dia antara 2 Jumat. Ya. Baik, maka itu keutamaan yang besar, ya, orang yang baca surat Kahfi pada hari Jumat. Qala Sabi wa yusannu liman dakhala al-masjida yawma jum'ati alla yajlisa hatta yusalli rak'ataini. Disunnahkan orang yang masuk masjid pada hari Jumat tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, karena perintah Rasul untuk sholat 2 rakaat tersebut. Wa yujizu fiha idza kana al imam yaktubu, dan dia meringankan 2 rakaat tadi cepat, ya, kalau imamnya sedang khutbah, ya. Baik, demikian pula mimba faidah, kalau sudah azan, ya, imam sudah naik azan, dia masuk masjid, maka segera sholat 2 rakaat, ya, jangan nunggu azannya selesai, ya, maka segera sholat supaya dia segera bisa mendengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah sebagaimana tadi hukumnya wajib, ya, sedangkan menjawab azan, mendengarkan azan itu sunnah, ya, baik, maka yang wajib didahulukan. Qala sa'athamin wa yusannu an yaksura minat doa, memperbanyak doa, wa yataharra sa'atal ijabati, dan bersungguh-sungguh mencari waktu terkabulkannya doa di hari Jumat, yang mayoritas ulama berpendapat di akhir hari Jumat. Qala liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atun. Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat 1 waktu. Tidaklah seorang muslim dia berdiri salat dan bertepatan dengan waktu tersebut meminta kepada Allah sesuatu, kecuali pasti Allah akan memberikannya, memberikan permohonannya tersebut, ya. Taib. Qala al-babul hadi asyar fi salatil khauf. Ini ahlul adhar yang ketiga, ahlul khauf, ya. Qala fi masail, hadza huwal udhru salisu minal adhari allati Takhtalifu biha salatu fi hayatiha au adadiha. Ini adalah uzur yang ketiga dari orang-orang mendapatkan uzur yang sholatnya berbeda caranya atau jumlahnya. Waqad taqaddama al-kalamu ala udhril mardi was-safari, telah lewat pembicaraan tentang uzur sakit dan safar. Qala al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu masru'iyatiha wa surutiha. Qala al-awwal hukmuha, yang pertama hukumnya. Qala salatul khawfi tusra'u fi kulli qitalin mubahin. Maka salat khauf itu disyariatkan pada setiap peperangan yang mubah. Ka qitalil kufari wal buhati wal muharibina, seperti memerangi orang kafir, harbi, memerangi pemberontak, memerangi para perampok. Liqalihi ta'ala inna in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, ya, jika kalian takut fitnahnya orang-orang kafir. Qala wa qisa alaihil baqi mimman yajuzu qitaluhu, ya, dikiaskan sisanya orang-orang yang boleh diperangi, yaitu pemberontak dan perampok tadi. Qala fatusra'u indal khauf min hujumil adu. Maka disyariatkan sholat khauf itu ketika khawatir akan diserang oleh musuh. Kalau dia sibuk sholat, maka musuhnya akan menyerang dia. Qala awil harabu min aduwin ingkanal harabu mubahan. Nah, atau dia dalam keadaan melarikan diri dari kejaran musuh, ya. Kalau diperbolehkan lari, ya, komandan memerintahkan kita mundur, ya, maka mundur, ya, dalam keadaan masuk waktu sholat, maka sholat dalam keadaan lari, melarikan diri dari kejaran musuh. Wa yadkhulu fil adwi kulla adwin adamian au siba'an. Masuk ke dalam musuh ini adalah seluruh musuh, musuh manusia, baik dari orang, ya, manusia juga musuhnya, orang kafir, perampok, atau orang jahat yang mengejar dia. Ausiba, ya, atau binatang buas, ya, dikejar binatang buas. Mimma yakhaful insanu ala nafsihi minhu, dari perkara yang manusia takut terhadap jiwanya dari musuh tadi. Kasailil ladzi yuridu ahlahu au malahu, seperti orang yang menyerang, yang menginginkan dirinya, hartanya, atau keluarganya. Wal gharimu dzalim wa ghairi dzalik, atau orang yang menuntut bayar utang tadi, ya, yang dzalim, ya, yang tidak mau memberi keringanan, ya, tidak memberi tempo, ya, harus kalau tidak di itu yang istilahnya sekarang itu, ya, debt collector, ya, tapi itu apa, pinjamannya juga enggak benar, ya, karena ada ribanya. Taib. Qala sani dalilu masru'iyatiha, ya. Dalil disyariatkannya salat khauf. Wa dalilu ala masru'iyatiha al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Dalilnya dari Alkitab, sunnah dan ijma'. Amal kitab faqaulu ta'ala wa idza kunta fihim, dan jika engkau bersama mereka wahai Nabi, faqam talahumus shalah, dan engkau menegakkan sholat untuk mereka, fal takum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah dibagi pasukan jadi dua kelompok. Kelompok pertama sholat bersama kamu, wal ya'khudhu aslihatahum, dengan membawa senjata, sholatnya bawa senjata. Ya. Fa'idha sajadu, fal yakunu mi waro'ikum. Kemudian kalau kamu sudah sujud, ya, sujud, bangkit, sujud lagi, duduk, maka duduk lama, tunggu, ya. Kemudian makmum belakangnya menyelesaikan rakaat yang kedua sampai selesai, kemudian pergi. Kemudian yang kelompok kedua, walta ati ta'ifatun ukhra, kelompok kedua yang tidak sholat tadi kembali masuk ke gantian, masuk ke shofnya belakangnya rasul, belakangnya imam, ya. Sholat rokaat kedua bersama imam, dia rokaat pertama, imam rokaat kedua. Ya. Fal yusallu ma'ak, nah, kelompok yang kedua ikut sholat bersama imam, imam rokaat kedua, kelompok kedua rokaat pertama. Ya. Wal yakhudhu hidrohum wa asliyatahum, demikian pula sholat dengan membawa senjata. ketika imam sudah selesai rakaat kedua, imam tasyahud, imamnya lama duduk tasyahudnya, nunggu kelompok kedua ini menyelesaikan rakaat kedua. Makmumnya berdiri, nambah sendiri, imamnya tetap duduk, duduk tasyahud, ya. Imamnya menyelesaikan, makmumnya menyelesaikan rakaat yang kedua, sampai tasyahud, kemudian salam bareng imamnya. Baik, maka kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama imam, salamnya sendiri, ya. Kelompok kedua dapat salam bareng imam, takbiratul ihramnya sendiri, gitu, ya. Baik, qala wa sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asma sahabatu ala fi'liha. Rasul melakukannya dan para sahabat sepakat tentang melakukannya. Qala salis surutuha, syarat salat khauf. Wa tusra'u salatul khaufi bi syartaini, disyariatkan salat khauf dengan dua syarat. Qala syartul awal an yakunal adu mimman yahillu qitaluhu. Syarat yang pertama, musuhnya itu orang-orang yang halal diperangi. Kaqitalil kufar wal bughat wal muharibin kama sabak, ya. Seperti orang kafir, harbi, pemberontak dan para perampok. Wa syartu tsani an yukhafa hujumuhu 'alal muslimin 'ala sholati, ya. Kemudian musuhnya itu sudah dekat keadaannya, ya. Kalau dia sholat semuanya khawatir nanti akan diserang gitu, ya. Kalau musuhnya masih jauh, ya, kalau kita sholat masih aman, ya ndak sholat khauf, ya. Taib qala al-masalatu tsaniyah kaifiyatu sholatil khauf. Tata cara sholat khauf. Qala ja'at sholatul khaufi ala iddati sifatin. Sholat khauf datang dengan beberapa cara, ya, sesuai keadaan musuhnya. Musuhnya di mana, ya. Keadaan musuhnya di mana letaknya, arah kiblat atau tidak, ya. Maka menyesuaikan tata cara sholatnya. Wa minha asifatul waridatu anin nabi fi hadits Sahal ibni Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa hiya asbahu bisifatil madzkurati fil Qur'anil Karim. Yang pertama adalah hadits Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini sifatnya sama seperti surat An-Nisa tadi, ya, terbagi menjadi dua kelompok, ya. Kelompok pertama ikut takbir bersama Nabi, salam sendiri. Kelompok kedua ikut rokaat keduanya Nabi, kemudian menambah satu rokaat, kemudian salam bersama imam, ya. Baik. Qala wa fiha ihtiyatun lis sholati wa ihtiyatu lil harbi. Maka syariat sholat khauf ini terdapat dua perhatian, ya. Perhatian pertama tentang sholatnya, walaupun dalam keadaan perang, muslim tetap sholat, gitu, ya kan? Sholatnya jamaah, gitu. Demikian pula, ketika beribadah kepada Allah, tidak menyanyiakan perangnya, ya. Tidak, wah, sudah, saya mau sholat, oh, sudah, enggak apa-apa dibunuh, enggak, ya. Tetap perhatikan musuhnya, gitu, ya. Ini insaf, ya kan? Diperhatikan semuanya, dapat porsinya masing-masing gitu, ya. Ibadahnya kepada Allah jalan, ya. Perangnya juga diperhatikan. Wa fiha nikayatun bil adu. Maka pada sholat khauf ini terdapat perkara yang merendahkan musuh, ya kan, menjaga dari serangan musuh tadi. Musuh tidak bisa nyerang, ada penjaganya, tetap siaga dia walaupun sedang sholat, gitu. Maka ini akan menggertak atau mengalahkan musuh, ya. Waqad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dzatir riqa. Rasul telah pernah melakukannya sholat ini pada perang dzatur riqa. Wa sifatuha kama rawaha Sahal Ibn Abi Hasmah tadi, ya. Sifatnya, caranya seperti yang dilakukan oleh sahabat Sahal Ibn Abi Hasmah radhiyallahu anhu. Bagaimana? Anna ta'ifatan sofat ma'an nabi wa ta'ifatan wijahal adu. Pasukan jadi dua. Pasukan pertama sholat membentuk sof bersama nabi. Pasukan kedua menghadap musuh. Ya. Fasolla bilati ma'u rokatan. Kemudian Rasul sholat bersama kelompok pertama satu rokaat. Summa sabata ko'ima. Kemudian Rasul berdiri, ya, lama berdirinya. Kemudian makmumnya menyelesaikan sendiri, nambah satu rakaat. Kemudian salam. Setelah salam, makmumnya pergi, pindah menjaga musuh. Yang kelompok kedua, yang menjaga musuh, masuk ke shof. Ya. Baik, wa atamu li anfusihim ini. Kelompok pertama, sholat diselesaikan, selesaikan sendiri, salam sendiri. Ya. Tsumman sarafu, kemudian mereka pergi, selesai sholat. Wa shofu wijahal adu, menghadap musuh. Kelompok kedua yang menghadap musuh tadi, wajah atil ukhra, dia masuk ke shofnya Rasul. Ya. Di belakangnya Rasul yang masih berdiri rakaat kedua tadi, berdirinya lama. Fasolla bihim ar-rak'atal lati baqiyat min sholatihi. Kemudian salat bersama Rasul, Rasul rakaat kedua, kelompok kedua rakaat pertama, ya. Summa sabata jalisa, kemudian Rasul sudah selesai salatnya, ya. Maka beliau nunggu makmum duduk tasahud, ya, duduk tasahud lama, kemudian wa tamu li anfusihim, makmumnya berdiri lagi, nambah satu rakaat lagi, ya. Sampai duduk tasahud. Tsumma salama bihim, kemudian salam bersama imam, ya. Kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama imam, kelompok kedua dapat salam bersama imam. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiqil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.